أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kali ini kami akan membacakan doa-doa yang dianjurkan untuk membacanya. Pertama, doa masuk pasar. Ketika kita memasuki sebuah pasar, maka kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kedua, doa apabila binatang tunggangan atau kendaraan tergelincir. Bismillah, yang artinya dengan nama Allah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian, doa musafir kepada orang yang ditinggalkan. Pendengar, dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, maka kita dianjurkan membaca doa berikut ini. Astaudi'ukumullahalladzi la tadi'u wada'i'uhu. Yang artinya, aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Kemudian doa bagi orang mukmin kepada musafir. Maka membaca doa berikut ini. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Yang artinya, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Atau kita membaca, Zawwalakallahu taqwa wa ghafara dhambaka wa yassarolakal khaira haithuma kunta. Semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada. Hal ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian bertakbir dan bertasbih dalam perjalanan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Jabirun radhiyallahu an kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Yang artinya, dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, kami apabila berjalan naik, membaca takbir, dan apabila kami turun, membaca tasbih. Kemudian, doa musafir ketika menjelang subuh. Pendengar, dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dianjurkan untuk membaca. Sama'a sami'un bihamdillah, wa husni bala'ihi alaina, rabbana sahibna, wa afdil alaina, a'idhan billahi minan nar. Yang artinya, semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan doa apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Dan doa apabila pulang dari bepergian, bertakbir 3 kali di atas tempat yang tinggi, kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujaan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjinya, membela hambanya Muhammad dan mengalahkan golongan musuh dengan sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, pendengar, demikianlah doa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.